Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَاتِقِ اللَّهِ عَشَّكُمْ اللَّهِ. Kita lanjutkan kajian kita mempelajari daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Kita masuk kepada Al-Mas'alah Atsaniyah Wasab'un, masalah yang ke-72 dan juga asalita wasabawin 73, satu rangkaian. Ya ini taqrubuhum ilallah bitarki tayyibat minar rizq wa bitarki zina. Mereka taqrub, yakni mendekatkan diri kepada Allah ibadah dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang baik dari rizki Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini yang ke-72. Dan dengan cara meninggalkan zina, meninggalkan perhiasan, dan meninggalkan keindahan dalam berpakaian, dalam berpenampilan. Ini yang ke-73-nya. Qala al-mu'allif rahimahullah, ta'buduhum bi tarki tayyibat minaris wa tarki zina fil libas. Ibadah mereka dengan cara meninggalkan perkara-perkara baik dari rizki Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cara meninggalkan az-zina, berpenampilan menawan, berpenampilan yang baik, yang indah dalam berpakaian. Mereka bukankah ahlul jahiliyah? Apakah mereka beribadah? Nah, ahlul jahiliyah di sini maksudnya tidak hanya musyrikin. Ahlul jahiliyah di sini maksudnya adalah kelompok-kelompok yang ada sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Masuk di dalamnya adalah al-Yahud wa Nasara, ahlul kitabin. Yang mereka, ya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kanisah-kanisah mereka dan sawmi'ah, ini tempat-tempat ibadah dari orang-orang Yahudi. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ay taqarrubuhum ila Allah bi tarki thayyibat min ar-rizq wa tarki libas az-zina. Taqarrub mereka kepada Allah dengan meninggalkan makanan-makanan yang baik dari rizki Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan pakaian-pakaian yang baik, yang bagus, yang indah. Itu ditinggalkan bukan karena tidak ada hobi, bukan perkara-perkara seperti itu, tetapi karena ibadah dalam rangka taqarrub ila Allah. Wa hadza 'inda an-Nasara. Dan ini terjadi pada orang-orang Nasrani. Wa man sabahum minasufiyah al-muntasibina lil-Islam, dan juga hanya diikuti oleh umat ini yang menyerupai mereka orang-orang Nasrani dari kalangan orang-orang sufi yang menisbatkan diri ke dalam Islam. Yatrukuna thayyibat ta'budan lillahi 'azza wa jalla. Mereka meninggalkan at-thayyibat, meninggalkan perkara-perkara baik dalam artian makanan-makanan, ta'abbudan lillahi azza wa jalla, dalam rangka ibadah kepada Allah azza wa jalla. Fala yatazawwajuna an-nisa, mereka tidak mau menikahi wanita. Nah, ini kalau ini tidak hanya sekedar makanan, atau thayyibah di sini lebih umum lagi terkait dengan menikah. Pada orang-orang Nasrani yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, wa rubbaniyatan tad'uha ma katabnaha 'alaihim. Dan rubbaniyah, kependetaan, kepastoran. Yang dengan itu mereka tidak boleh untuk menikahi wanita. Melajang dengan tujuan ibadah. Dan diikuti pula oleh sebagian daripada orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam. Mereka meninggalkan tazwij dalam rangka ta'abbudan lillah. Tidak mau menikah untuk bisa totalitas dalam ibadah. Wala ya'kulun min at-thayyibah, tidak pula mereka makan dari makanan-makanan yang baik. Wa yataqassafun fil ma'akil wal masyarib wal malabis, dan mereka melakukan taqassuf, ini keprihatinan apa istilahnya, melakukan ya ini perkara-perkara yang menyengsarakan diri sendiri, tirakat ya, mentirakati dirinya dalam hal apa, dalam makanan, dalam minuman, dalam pakaian. Makanan-makanan yang keras, yang tidak menggugah selera, minuman ya hanya air putih, menjauhi daripada minuman-minuman yang manis, yang segar, pakaian juga yang kasar. Yaz'umun anna hadza ibadallah, mereka bersangka bahwa perkara seperti ini adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu anggapan mereka. Walihada qala Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala menyatakan, kul, katakan, man harrama zinatallahu allati akhrajal ibadihi wa tayyibat minar rizq. Siapakah yang berani, lancang, mengharamkan perkara-perkara baik, zina dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, juga perkara-perkara baik dari makanan-makanan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yani kata Ibnu Katsir, qul ya Muhammad li haula'il musyrikin alladzina yuharrimuna ma yuharrimun bi ara'ihimul fasida wa bid'ahum bi ara'ihimul fasida wa bid'ahum. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin yang mereka mengharamkan apa yang mereka haramkan berdasarkan akal-akal mereka yang rusak dan berdasarkan bid'ah-bid'ah mereka. Katakan kepada mereka, man harrama zinatallah allati ukhrija akhraja li ibadihi wa thayyibat minar rizq. Siapa yang berani mengharamkan perkara-perkara baik tersebut, zina, pakaian-pakaian yang baik yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, serta perkara-perkara baik dari makanan-makanan, dari pemberian-pemberian Allah. Qul, katakan kepada mereka, ya Muhammad, hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Itu semua untuk orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia, dan terkhusus nanti bagi mereka pada hari kiamat. Allah menyatakan, hiya makhluqah liman amana billah, ini artinya, ini makna daripada ucapan Allah tadi, yang makhluqah liman amana billah wa abadahu fil hayati dunya. Itu semua perkara-perkara baik tersebut, apakah makanan, apakah minuman, apakah pakaian, apakah sandang, pangan, papan, tempat tinggal, semuanya itu Allah sediakan, Allah ciptakan untuk hamba-hambanya beriman. Ya, untuk hamba-hambanya beribadah kepada Allah dalam kehidupan dunia. Wa in sarakahum fiha al-kuffar hissan fid dunya fayalahum khassah yaumil qiyamah. Meskipun di dalam kehidupan dunia orang-orang kafir pun juga merasakan dan menikmati itu semua, akan tetapi di akhirat nanti itu semua hanya bagi orang-orang yang bertakwa, hanya orang-orang yang beriman. La yusyrikuhum fiha ahadun minal kuffar, tidak akan kemudian juga dirasakan oleh seorang pun dari orang-orang kafir. Fa innal jannah muharrama 'alal kafirin, karena surga diharamkan bagi orang-orang kafir. Jadi di sini makna daripada ayat ini sangat jelas, ya. Yang dimaukan adalah di antaranya makanan-makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, itu semua masuk dalam zinatullah. Thayyibat minar rizq. Sehingga terkait dengan perkara-perkara duniawiyah, jangan bermudah-mudah untuk mengatakan tidak boleh. Jangan, haram ini. Ya. Perkara-perkara duniawiyah itu semuanya boleh. Kecuali yang ada dalil larangannya. Jadi kebalikan daripada perkara-perkara ta'abudiyah. Ya. Kebalikan dari perkara-perkara ibadah. Kalau perkara ibadah sebaliknya. Jangan kamu ibadah kepada Allah dengan cara apapun. Kecuali kamu tahu dalilnya. Ada dalilnya. Ada perintahnya. Dan kalaupun diperintahkan, kamu tahu persis cara pelaksanaannya. Ya. Karena setiap yang diperintahkan kepada kita pun juga diperintahkan kepada Rasulnya. Maka Rasul bagaimana beliau melaksanakannya, itu yang kita contoh. Semuanya. Dalam perkara apapun. Di saat kita diperintahkan sholat, maka Rasul pun juga diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Maka bagaimana sholat kita? Ya harus sesuai dengan sholatnya Rasul. Bagaimana ibadah kita? Harus sesuai dengan ibadahnya Rasul. Dan dikerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua syarat ibadah ini, yakni ikhlas dan mutabaah, harus terpenuhi dalam setiap ibadah. Dalam setiap ibadah. Adapun perkara-perkara dunia, maka ini dalilnya. Ya. Semua dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka hukumnya adalah halal. Allah juga menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan perkara baik, perkara-perkara baik yang Allah halalkan untuk kalian. Wa kadzalika harramu ba'da bahimatil an'am. Demikian pula mereka mengharamkan sebagian daripada bahimatul an'am, binatang-binatang ternak. Sebetulnya bahimatul an'am itu khusus penyebutan bahimatul an'am itu. Yani samaniyat azwaj, 8 kelompok, 8 golongan binatang yang disebutkan di dalam surat Al-An'am. Itu bahimatul an'am. Minad dhahni itsnain wa minal ma'zi itsnain. Minal iblis nain wa minal baqaris nain. Dari ma'is. Ma'is itu jenis kambing. Ya, kambing Jawa seperti itu yang rambutnya jatuh itu. Ya, bulu-bulunya jatuh itu. Itu namanya ma'is. Itu dua jenis, maksudnya adalah jantan dan betina. Sudah dua. Kemudian do'an. Do'an itu yang gibas. Yang gembel itu. Itu dua jenis. Jantan dan betina sudah 4. Kemudian ibil itu unta. Itu juga jantan dan betina 6. Kemudian bakor, sapi. Itu juga jantan dan betina. Sehingga 8 jenis itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kenapa yang disebutkan ini? Karena orang-orang Arab mereka melakukan perkara-perkara aneh, ya, terkait dengan binatang-binatang ternak itu. Jadi binatang ternak itu diatur sedemikian rupa, aturan-aturan oleh mereka. Yang mengada-adakan pertama kali adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Penguasa Jazirah Arab sebelum Quraisy. Jadi Jazirah Arab sebelum Quraisy dikuasai oleh Bani Khuza'ah. Nah, pemimpinnya namanya Amr bin Luhai. Dia datang ke Syam ya. Kemudian di sana dia mendapati berbagai macam bentuk-bentuk peribadatan kepada awsan, kepada berhala. Dia menganggapnya baik. Kemudian dia bawa perkara-perkara tersebut ke negerinya, negeri Mekah. Dan setan juga menunjukkan kepada dia tempat-tempat berhala-berhala Nabi Nuh yang sudah terpendam lama. Digali dan ditemukan. Kemudian dibagi-bagikan ke kabilah-kabilah yang ada. Kemudian dia melakukan berbagai macam aturan-aturan terkait dengan binatang. Dia lihat ini binatang sudah beberapa kali, ya, unta misalnya sudah sekian kali, ya, melakukan hubungan dengan betinanya sehingga melahirkan sekian banyak anak-anak sampai 10 kali misalnya, telah membuntingi 10 betina. Maka unta ini diberi tanda dengan dirobek telinganya dan dilepas bebaskan, tidak boleh ada yang mengganggunya. Ini namanya bahirah. Disebut dengan bahirah. Kemudian jika safar nanti dan selamat dari safarnya, kemudian dia lepaskan tunggangannya tersebut, dijadikan sebagai sa'idah. Tidak boleh diganggu. Ya. Rasul menyatakan, ra'aitu Amr ibn Luhay al-Fuza'i yajur qasbahu bin nar. Wahuwa alladhi awwal man sayyada sawa'i. Aku melihat Amr bin Luhay al-Fuza'i, ya, yajur qasbahu, yakni am'a'ahu, dia menyeret ususnya, ya, terpurai perutnya, menyeret ususnya di neraka jahannam. Dia adalah orang yang pertama kali sayyada sawa'i, melakukan sa'idah. Nah, ini bentuk-bentuk daripada mengharamkan apa yang Allah halalkan. Namanya unta, ya, disediakan untuk dinaiki, ditunggangi kalau perlu, untuk kemudian disembelih, dimakan. Ini dijadikan sebagai bahirah, sa'ibaham, dan semisalnya. Itu istilah-istilah yang ada pada zaman jahiliyah. Kambing juga demikian, diperlakukan sedemikian rupa. Kalau sapi tidak ada, memang jarang ada sapi di jazirah Arab, ya. Maka Allah nyatakan uhillal lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am. Sama halnya kalau seseorang kemudian mereka menyembelih, ya, binatang, ya, bagian badannya diambil dan dimanfaatkan, bagian kepalanya ini tidak boleh, ini harus dipendam. Ini sama seperti ini. Apa bedanya? Dia mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Ya, semua bagian itu halal, tidak ada yang haram. Masih lagi nanti, ya, kalau orang-orang musyrikin dulu, Quraisy, jahiliyah, apa yang ada dalam perut daripada binatang ternaknya, entahnya, itu khalisatan lidzukurina wa muharrimatan li azwajina. Amin, ucapan mereka, ya. Ini khusus nanti yang mengkonsumsi hanya boleh orang-orang laki-lakinya. Untuk istri-istri dan anak-anak perempuan enggak boleh menyentuhnya. Tetapi kalau lahir dalam keadaan mati, maka bisa dimakan sama-sama. Al-Muhim, mereka punya aturan-aturan. Dan itu diabadikan, ya, di dalam Al-Qur'annya. Ada keterangan-keterangannya di dalam Al-Qur'an. Artinya mungkin orang menganggapnya itu tradisi. Itu kan tradisi Arab. Ternyata itu adalah perkara kerusakan dalam pandangan syariat. Karena ini kaitannya dengan keyakinan. Dan membuat tasri, membuat perundang-undangan. Yang itu merupakan hak Allah SWT. Ini perkaranya perkara besar. Dan surat Al-An'am itu kan surat makkiyah. Artinya itu diturunkan di Mekah. Frasa Mekah itu kan frasa-frasa pengokohan akidah. Belum ada syariat sholat, ya, kecuali di akhir-akhir frasa Mekah. Ya. Ini pada waktu Isra Mi'raj itu pada tahun 10. Nubuah. Puasa itu sudah di Madinah, frasa Madaniyah, ya, pada tahun kedua Hijriah. Maka perkara-perkara tersebut dikokohkan di dalam Islam. Diingkari dengan keras, bukan dibiarkan di bawah, bukan artinya dibiarkan atau bahkan disepakati, bukan, diingkari dengan keras oleh Islam. dikokohkan sebagai kebatilan dan kesyirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menganggap perkara-perkara remeh seperti itu kemudian dianggap hanyalah sekedar tradisi biasa. Berbahaya. Faharramu ba'da bahimatil an'am min ajli asnamihim. Mereka mengharamkan sebagian daripada bahimatul an'am, ya, sebagian daripada binatang ternak untuk asnam mereka, berhala mereka atau keyakinan-keyakinan mereka meskipun tidak ada berhalanya. Larung saji, ya. Sedekah bumi yang kaitannya dengan makanan-makanan yang kemudian tidak boleh diapa-apakan itu dilarung gitu, dilepas bebaskan, dibuang ke laut sana ataupun dipendam di tanah. Fanzalul Ta'ala, maka Allah Ta'ala menurunkan. Karena itu adalah kebiasaan-kebiasaan musyrikin. Maka Allah tegaskan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan apa-apa yang baik dari apa yang Allah halalkan kepada kalian. Dan jangan kalian melampaui batas. Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala membuat aturan, maka jangan kamu melampaui aturan-aturan itu. Di saat kamu ingin sesuatu lebih, ya, dari apa yang Allah syariatkan, padahal niat kamu bagus untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah, tetapi melampaui dari batasan Allah, maka kamu termasuk mu'tadin. Dan Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul mu'tadin. Kamu telah melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini betul-betul ditekankan di dalam agama kita. Ya. Di dalam menjalankan agama itu kosden-kosden. Lebih baik sederhana sahaja, sedang-sedang saja, tetapi sesuai dengan syariat. Itu lebih baik. Sedikit tetapi sesuai dengan syariat. Ya, sesuai dengan kadar kemampuan si hamba tersebut. Jangan berlebihan. Demikian halnya kaitannya dengan misalnya ya menikah. Itu kan disyariatkan. Maka jangan kemudian saya ingin membujak. Atau tidur. Saya ingin sholat malam terus. Ya kan? Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat ada orang yang datang kemudian bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bagaimana tentang ibadahnya Rasul di rumah. Maka Aisyah bercerita bahwa Rasul beliau sholat malam tapi juga tidur. Ya, kalau sholat malam bangun tengah malam, nanti menjelang subuh beliau berbas. Ya. Kalau puasanya bagaimana puasa? Puasa, kadang puasa, kadang enggak. Seperti itu. Maka mereka menganggap, wah kita masih bisa lebih dari itu. Ya. Tiga orang. Salah satu mengatakan, ama anak, adapun diriku. Aku akan meninggalkan wanita dan aku tidak akan menikah selamanya untuk bisa beribadah totalitas kepada Allah. Yang satu menyatakan, aku akan puasa selamanya. Yani setiap hari puasa pakai sahur, pakai berbuka, cuman tidak pernah lowong, puasa terus. Tidak akan pernah ada lowongnya. Yang satu lagi mengatakan, aku akan qiyamul lail dan aku tidak akan pernah tidur. Setiap malam aku akan qiyamul lail. Maka hal itu terdengar dengan Rasulullah SAW. Siapa tadi yang mengatakan demikian? Adapun aku, kata Rasul. Aku usolli wa ana wa asum wa uftir wa atazawwaju nisa. Aku sholat, aku juga tidur. Aku puasa, tapi juga ada waktu-waktu bolongnya, berbukanya, tidak berpuasa. Dan aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata beliau. Siapa yang benci terhadap sunnahku, dia bukan dari golongan. Nah, ini kan kalimat tegas, keras, tandas. Ya kan? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang benci terhadap sunnahku, bukan dari golongan. Artinya di situ ada batasan-batasan. Jangan melebihi daripada batasan-batasan tersebut. ف Fa tahrimu thayyibat min dini nasara ar-rubban. Maka mengharamkan perkara-perkara baik itu asal muasalnya adalah dari agama Nasoro, Rubaniyah, pasturan kependetaan. Wa min dini jahiliyah, dan juga merupakan agama jahiliyah. Meninggalkan daripada menikah. Kemudian mengembara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terkait dengan berbagai macam urusan-urusan dunia. Dan melakukan apa yang disebut dengan apa, mengambil buah, apa namanya? Mengkebiri. Nah, ya. Mereka melakukan pengkebirian sehingga menghilangkan daripada syahwatnya terhadap wanita. Maka itu semua bukan sesuatu yang terpuji di dalam Islam, bahkan diharamkan. Wa man harrama halalan mujma'an 'ala hilli irtabda 'an dini Islam. Dan siapa yang mengharamkan perkara yang halal yang disepakati atas kehalalannya tanpa ada khilaf di situ bahwa itu halal, kemudian dia menyatakan ini haram, dia telah murtad dari agama Islam. Ya, berani menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan, itu murtad di dalam agama, kemurtadan di dalam Islam. Ini perkaranya menghalalkan loh ya, pada apa-apa yang diharamkan, atau mengharamkan pada apa-apa yang dihalalkan. Dalam perkara tersebut, ijma, berarti dia telah melanggar daripada ijma tersebut. Kata Syekh, murtad dari agama Islam. Yani ba'da iqamatul hujjah tentunya. Setelah ditegakkan padanya hujjah, dijelaskan hukumnya, dia tetap ngotot dan tetap pada pendiriannya, maka dihukumi keluar dari Islam. Lah aturan siapa yang kamu pakai? Kalau aturan Allah yang sudah dijelaskan dan ditegakkan hujjah atasmu, kamu tetap tidak menerimanya. Berarti kamu bawa agama baru, agama kamu sendiri. Fa idza adzafa ila dzalika i'tibar hadza min ta'abbud billah azza wa jalla fa hadza iftira' 'ala Allah. Fa idza adzafa ila dzalika, apabila dia tambahkan daripada itu, i'tibaru hadza min ta'abbudillah, bahwa itu adalah bentuk daripada ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah mengadakan perkara baru dianggap sebagai bentuk ta'abbud lagi. Fa hadza iftira'an 'ala Allah, maka ini sudah tambah lagi, ya, ini melakukan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya dalil yang dibawa oleh saya adalah ya di dalam surat tadi itu, menghalalkan apa namanya, mengharamkan perkara dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan bermudah-mudah sekali lagi. Karena ada orang-orang yang dia ingin seolah-olah menampilkan kekokohan manhajnya dia dengan cara yaitu ekstrim. Ya, sedikit-sedikit halal, halal. Sedikit-sedikit haram, ini haram, itu haram. Ya, sedikit-sedikit haram, semuanya haram. Perkara-perkara yang muktabar dan para imam, para ulama kibar, istilahnya itu memperbolehkannya bahkan menghasungnya. Ya. Dikatakan haram dan dijadikan sebagai prinsip dan manhaj. Dijadikan sebagai wala wal bara. Mengerikan sekali. Tidak boleh membuat yayasan, muasasah, jemaah, itu haram. Para ulama, mereka ulama kibar, mereka menghasung. Ya kan? Ada hasungan-hasungan tersebut pada jemaah khairiyah, ya, pada yayasan-yayasan kebaikan untuk ikut ta'awun dengan mereka. Sedangkan ini dengan secara mutlak tanpa qaid bahwa jemaah ataupun yayasan itu semuanya haram, tidak boleh. Dan sebagai bentuk hizbiyah kata mereka. Allahu musta'an. Dikiranya dengan itu menunjukkan kokoh dan kuat manhajnya. Tidak. Justru itu adalah petaka yang mengerikan dari kesesatan. Ya. Tahrim, maharamallah. Dan aneh-aneh sekali nanti, nyeleneh sekali mereka ini. Ya, perkara-perkara yang apa? Perkara yang lumrah lah di antara kita dikatakan sebagai haram. Celana ada ininya, apa namanya, sampingnya itu ada sakunya itu, saku yang nempel di atasnya lutut sedikit itu haram, enggak boleh dipakai. Ya. Baju ada ngeliwirnya di depan itu, haram itu juga enggak boleh dipakai. Aneh-aneh pokoknya. Wallahu musta'an. Itu disebabkan karena tasabbuh di dalam agama. Mengerikan. Jadi perkaranya ya, tidak hanya sekedar hati-hati terhadap keharaman loh ya. Jadi seseorang karena hati-hati terhadap keharaman, dia meninggalkan. Padahal perkara itu halal. Beda, ini bukan seperti itu. Dan dia tidak mengizam orang lain. Kehati-hatian itu pada dirinya. Dia berhati-hati, oh ini jangan-jangan ini haram ini. Dia tinggalkan begitu saja. Tapi tidak berani menghukum ini haram. Kan beda. Yang tadi dijadikan sebagai prinsip. Dan mengilzam orang lain dengan prinsipnya tersebut. Fahada iftira' ala Allah. Lianna Allah lam yusri' li ibadihi tarka thayyibat. Ini mengadakan kedustaan atas Allah. Karena Allah SWT tidak mensyariatkan untuk hamba-hambanya meninggalkan perkara-perkara yang baik. Bal amara bil akli minha. Bahkan sebaliknya memerintahkan untuk makan darinya. Allah menyatakan, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan berbuatlah amalan-amalan yang saleh. Demikian pula Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan. Perintah kepada para rasul dengan perintah kepada orang yang beriman sama. Perhatikan di sini, kulu min thayyibat itu kepada para rasul. Kemudian kepada orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, kan sama. Makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Walamma hamma jama'a fi 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mithli hadza ghadiba 'alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat kelompok daripada sahabat Nabi ada yang menginginkan seperti ini, melakukan yang seperti ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Tadi yang telah kita sebutkan hadis Aisyah. Wa amma ta'budum bi tarki zinatillah. Adapun ibadah mereka dengan meninggalkan zina. Zina di sini libas, pakaian-pakaian yang bagus, ya, masuk di dalamnya adalah yakni tempat tinggal, pakaian, apa namanya, kendaraan dan semisalnya. Kenyamanan itu tidak dilarang di dalam Islam. Tidak mengapa seseorang ya melakukan sesuatu berdasarkan karena ini nyaman. Karena dia butuh kenyamanan. Dan dengan itu disyukuri. Ya, ini yang dituntut adalah di saat mendapatkan nikmat, itu kan nikmat dan halal, maka disyukuri. Selama segala sesuatu tersebut disyukuri dan itu halal, maka tidak ada celah padanya. Walaupun itu adalah sesuatu yang tampak seolah-olah kemewahan. Karena kemewahan itu adalah relatif. Satu orang dengan orang yang lain berbeda. Kemewahan adalah makanan. Loh, bagi dia itu tidak mewah karena memang dia mampu membelinya. Kalau orang dalam keterbatasan, dalam kekurangan, memang Allah berikan kekurangan kemudian berlebih-lebihan, mungkin orang menganggapnya ini berlebihan. Ada pun orang yang diberi oleh Allah SWT rezeki lebih. Ya. Dia memanfaatkannya pada perkara yang halal. Maka itu sesuai dengan apa yang Allah SWT berikan keluasan padanya. Dan nanti akan disebutkan di sini bahwa Allah suka untuk ditampakkan asar bekas daripada nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Untuk ditampakkan asarnya tersebut. Ayat taqarrubu milallah bitarki zinatillah. Mereka beribadah kepada Allah dengan meninggalkan zina. Ayat tazyin bilibas. Tazayyun bilibas. Dalam berpakaian. Wasitril aurat. Dalam menutup aurat. Faitu kanu yatufuna bil bait urat. Nah ini kalau yang mereka lakukan itu dan itu sudah berulang-ulang, mereka tawaf di Baitullah dengan telanjang. Farad dal alaihim biqauli, maka Allah bantah mereka dengan firman-Nya. Qul man harrama zinatullah? Katakan siapa yang mengharamkan zinatullah tersebut, yakni siapa yang mengharamkan pakaian-pakaian yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka? Karena mereka mengharamkannya disebabkan mereka pakai pakaian itu untuk maksiat. Ya kan? Nah, ini saya akan beribadah kepada Allah. Malu saya dengan memakai pakaian-pakaian yang saya bermaksiat kepada Allah ini. Begitu. Ma huwa dalilukum ala ma taf'alun min tarkil ibadah tajammul wa sitr aurah wa tarkit thayyibat min ar-rizq? Apa dalil kalian terhadap apa yang kalian kerjakan ini, meninggalkan libas, meninggalkan berpakaian dan berhias, ya, dengan menutup aurat dan meninggalkan perkara-perkara baik daripada rizki? Karena tahrim yahtat ila dalil, karena tahrim itu butuh kepada dalil. Wal aslu fil libas wal ma'akil wal masyarib al-hil, sedangkan asal daripada pakaian, makanan, minuman itu halal. Karena Allah khalaqa hadhihi al-asya' li ibadihi, karena Allah menciptakan ini semua untuk hamba-Nya. Wa kama fil hadits sahih, dan juga sebagaimana dalam hadis yang sahih, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan juga Allah mencintai keindahan. Sehingga berpakaian yang indah, yang bagus, yang baik itu sebetulnya merupakan sesuatu yang tertuntut untuk kita. Ya kan? Tertuntut untuk kita. Terutama di saat pergi ke masjid. Para ulama, ya, mereka seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, penampilannya mentareng mereka, ya. Bukan kok mengenaskan begitu, pakaian tambalan cembang-camping lusuh, ya, kumel, enggak. Pakaian-pakaian yang bagus. Pakaian-pakaian Tijaniya, Yamania, ya. Toya, lisa, dan sebagainya dipakai oleh mereka. Baju-baju yang mahal. Ya. Kalau putih, Imam Ahmad, ya, pakaian putih itu, betul-betul putih yang mencorong itu. Apa namanya itu? Putihnya itu sangat. Syajidul bayan. Disebutkan di antara pakaian Imam Ahmad, begitu. Imam Malik juga demikian. Di dalam garis-garis misalnya mau mengajarkan ilmu, mandi dulu, kemudian berpakaian yang rapi, bagus. Ya. Penampilannya itu betul-betul menunjukkan daripada kualitas pemahaman terhadap agama. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Fatar kutajamul mimba bil warok. Dan Rasul juga demikian, ya. Beliau punya pakaian-pakaian khusus. Terutama untuk beliau sholat, untuk Id, untuk menerima tamu. Begitu, beliau punya pakaian-pakaian khusus. Fatar kutajamul mimba bil warok laisa min dini Islam. Meninggalkan tajamul dalam rangka warok itu bukan bagian daripada agama Islam. Falya tajamul bil libas. Maka silahkan tajamul dengan libas. Ya. Berpakaian dengan pakaian-pakaian yang baik. Yang bagus. Yang dimiliki. Wal yakul minat thayyibah, dan makan makanan yang baik. Makanan-makanan yang baik. Ya tidak mesti mahal. Yang baik, halal. Wa yashkurullah azza wa jal, dan mensyukuri Allah azza wa jal. Wa fil hadid. Inna allaha yuhib idha an'ama ala abdihi ala abdin ni'matan an yura atharu ni'matihi alaih. Allah sangat senang, sangat cinta apabila Allah memberikan kepada sang hamba satu nikmat, untuk nikmat tersebut terlihat pada si hamba tersebut. Ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, ya, tunjukkan kenikmatan tersebut. Lakin yakunu dzalika min ghairi israf wala makhilah, tetapi itu semua tidak berlebihan. Ya. Tidak berlebihan, tidak pula makhilah, menunjukkan kesombongan. Nah, ini ada batasan-batasan syar'inya. Pakaian yang tidak menunjukkan israf dan makhilah, ini pakaian yang tidak melebihi mata kaki bagi kaum laki-laki. Jubah misalnya, jangan sampai plengsreh ataupun kain sarung ataupun celana, ya. Jangan sampai kemudian terinjak-injak oleh kakinya. Jangan sampai melebihi daripada mata kaki, batasan paling akhir itu sudah mata kaki. Artinya sampai mata kaki boleh, ya, tapi jangan menutupinya. Dan batasan sunnahnya juga pertengahan betis, jangan lebih ke atas lagi. Pertengahan itu sudah yang sesuai dengan sunnah. Juga jangan pakaian itu yang ketat, ya. Terutama celana kalau laki-laki. Celana yang ketat itu dijauhi. Sudah celananya ketat, pakainya kaos sport. Nah, ya sudah. Ya. Kelihatan bentuk tubuhnya. Maka yang seperti ini juga dihindari. Tidak boleh. Karena batasan aurat adalah lutut sampai pusar bagi laki-laki. Waliyakul minat tayyibah tadi sudah. Lakin yakun alaikan minat khair israf wala makhilah. Wakana Nabi SAW menyata jamal fi jismih wa fi malabis. Dan adalah Nabi SAW, beliau berpenampilan bagus pada pakaian beliau, ya, pada badan beliau, apa yang beliau pakai. Wayakus muqabalatul wufud bimazi tajamul. Dan terkhusus di saat beliau menerima tamu. Menerima utusan-utusan dari berbagai macam tempat. Ya. Beliau berpakaian dengan pakaian-pakaian yang pilihan, pakaian-pakaian yang baik. Dan kalau menerima tamu yang itu adalah sesama manusia saja seperti itu, terlebih di saat kemudian bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah dalam ibadah, dalam sholat, ya. Hendaknya untuk berpakaian dengan serapih mungkin, sebagus mungkin, disunahkan dengan memakai minyak wangi dan semisalnya. Wallahu taala alam. Bishawab. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.